Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman katsira ba'd. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu penjelasan tentang tanda nasab yang kedua, kita akan sampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama terkait dengan susunan mudhaf-mudhaf ilaih, yang ini sering kita apa? Lewati gitu. Mungkin kita belum paham tentang apa itu mudhaf-mudhaf ilaih. Kemudian juga bagaimana i'rabnya. Yang mudhaf-mudhaf ilaih adalah tarkib. Tarkib susunan dua kata yang dia dilebur menjadi satu kata. Iya, dua kata yang dilebur menjadi satu kata. Kemudian i'rabnya itu di kata yang pertama. Adapun kata yang kedua itu senantiasa dijarkan. Ya, majrur. Contohnya kitabun. Ya, dengan Muhammadun. Kitab kalau kita lebur bersama Muhammad maka menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Tadinya masing-masing memiliki makna tersendiri, ya, kitabun sendiri, Muhammadun sendiri, setelah dilebur ya menjadi satu makna, ya. Kitabu Muhammadin, kitabnya apa? Muhammad. Ya, kemudian bait diidhofahkan kepada Muhammad jadi apa? Baitu Muhammadin. Ya. Sini paham ini? Ya. Mudhaf-mudhaf ilaih, yaitu tarkib susunan dua kata menjadi satu kata. I'rabnya itu pada kata yang pertama. Nah, sekarang kalau sudah paham apa itu mudhaf-mudhaf ilaih, perlu kita jelaskan hukumnya. Ya. Hukum yang berkait dengan mudhaf. Mudhaf itu dia ketika bertanwin maka dibuang tanwinnya. Jadi kitabun diidhofahkan, disantarkan kepada Muhammad jadi apa? Kitabu Muhammadin. Adapun kalau dia mudhofnya itu rafa'nya dengan ataupun rafa'nya dengan thubutun nun seperti musanna, ya, dan jamak mudzakkar salim, maka dibuang nunnya. Seperti muslimani. Ya. Dua orang muslim Makkah misalkan, ya. Muslimah Makkah gitu. Ya. Atau yang lain apa contohnya? Dua kitabnya Muhammad, kitabun. Dua kitab jadi apa? Kitabani. Dua kitab Muhammad, maka nunnya dibuang ketika diidhofahkan kitaba Muhammadin. Bisa dipahami enggak? Jadi mudhaf-mudhaf ilaih yaitu tarkib susunan dua kata yang dilebur menjadi satu kata, i'rabnya pada kata yang pertama. Ya. Kitabu Muhammadin. Apalagi contoh yang lain? Qolansuah, peci diidhofahkan kepada Zaid, jadi apa? Qolansuatu Zaidin. Artinya apa? Qolansuatu Zaidin. Hah? Pecinya Muhammad. Nanti juga di sini dibahas sampai di akhir-akhir gitu. Cuma karena sering kita lewati ya, sehingga kita perlu apa? Jelaskan. Nah, itu. Ya, bisa dipahami enggak? Jadi yang namanya apa? Mudhaf itu enggak boleh bertanwin. Enggak boleh ada tanwinnya, dibuang tanwinnya. Jadi kitabun jadi kitabu Muhammadin. Kemudian tidak boleh ada alnya. Atau kalau tadi, kalau musanna dan jamak mudzakkar salim dibuang nunnya. Ya, kemudian enggak boleh beral, enggak boleh beral. Seperti enggak boleh al-masjidu atau al-baitu Muhammadin, enggak boleh. Baitu Muhammadin dibuang alnya. Ya, isim yang pertama namanya mudhaf itu ya, yang pertama namanya mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Nah, hukum mudhaf, i'rabnya mudhaf bagaimana sekarang ya i'rabnya? Tadi kan i'rabnya mudhaf mudhaf ilaih pada kata yang pertama pada mudhafnya ya. I'rabnya mudhaf itu ya tergantung mauqi'nya, mahalnya dalam kalimat. Kalau dia sebagai fa'il marfu dengan dhamma. Seperti ja'a hulamu Muhammadin. Datang budaknya Muhammad. Hulamu rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Hanya saja di sini tanpa tanwin. Kenapa? Karena dia didhofahkan kepada Muhammad gitu. Hadza kitabu Zaidin. Ini kitabnya Zaid. Ini kitab khabar dia marfu. Tanda rafanya dhamma. Dibuang tanwinnya. Kenapa? Karena didhofahkan kepada apa? Kitab. Bisa dipahami enggak? Ra'aitu. Ya, hulama Zaidin. I'rabnya hulama maful bi mansub, tanda nasabnya fathah. Marartu bi hulami Zaidin. Hulami majrur dengan ba kan? Tanda jarnya kasrah. Jadi i'rabnya pada mudhaf pada kata yang pertama. Bagaimana kata yang keduanya? Kata yang keduanya itu senantiasa dalam kondisi dijarkan. Majrur, hulamu Zaidin, kitabu Muhammadin. Sudah dipahami? Ah, adapun kalau mudhaf ilainya itu dhamir, seperti kita buka, abuka, ahuka, maka ini mabni. Kalau mabni pada mahalnya jar dia, gitu ya. Pada mahalnya jar, i'rabnya mahal. Ya. Seperti hadza kitabuka, kitabu ataupun jaa, ya. Hulamuka, jaa hulamuka ataupun jaa bi waladuk, datang anakmu. Waladuk, walad, fa'il, marfu, dan rafa'il, dhammah. I'rabnya di walad ya, di mudhaf. Ah, isim istilahnya, ya, waladuk kaf, ini mudhaf ilaih, pada mahalnya jar, gitu. Kenapa? Mabni, kalau kita ganti kafnya, ya dengan waladu Muhammadin, ya jelas, Muhammadin majrur, gitu. Jadi, yang pertama, yaitu mudhaf i'rabnya, ya tergantung. Konteksnya dalam kalimat sebagai fa'il, marfu, sebagai maf'ul yang mansub, kena huruf jim majrur. Ada pun yang keduanya namanya mudhaf ilaih senantiasa majrur gitu ya. Bisa dipahami enggak? Nah, ini mungkin ya perlu sedikit kita ketahui, itu juga ada sih akhir-akhir pembahasan. Cuma karena sering kita lewati gitu ya. Kayak tadi abuka. Ya mudhaf apa sih mudhaf ilaih? Ya dua kata yang dilebur menjadi satu kata. Itu i'rabnya pada kata yang pertama. Gitu ya. Iya. Bisa dipahami enggak? I'rabnya pada kata yang pertama. Kemudian hukum-hukum mudhaf seperti apa? Tadi enggak boleh ada nun tanwinnya. Enggak boleh alif lamnya, enggak boleh ma'rifah seperti Muhammaduna, Muhammad kami, enggak. Kecuali nanti yang dikecualikan. Ya, belum saatnya saya jelaskan. Iya, bisa dipahami enggak? Ya. Kira-kira ngerti enggak? Mudhaf ilaih? Paham? Itu apa? Dua kata yang dilebur menjadi satu kata. I'rabnya kepada kata yang pertama, kata yang kedua senantiasa majrur. Gampang kan. Kemudian hukum yang terkait dengan mudhaf, enggak boleh ada tanwinnya. Kalau pada mustan ada jamak dzakar salim harus dibuang nunnya. Ya. Kemudian hukum mudhaf ilaih senantiasa majrur, dijarkan. Dijarkan oleh mudhaf ini yang mengajarkannya. Nanti insyaallah akan bertemu juga ya pembahasan ini, cuma enggak mengapa kita jelaskan karena sering ketemu ya. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita tambahkan juga. Di sana ada istilah mulhaq. Mulhaq ada dua, mulhaq. Atau sebelum kita menjelaskan mulhaq, kita merojah dulu tentang jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Apa yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar dengan tambahan wawu dan nun ataupunnya dan nun di akhirnya, ya kan? Muslim, muslimun atau muslimin. Ah, di sana ada ya kata yang dia secara i'rab seperti mudzakkar salim gitu. Ketika rafa dengan wawu dan nun, ketika nasab dengan ya, nah ketika nasab dan jar dengan ya dan nun, seperti apa? Ishrun, ishrin, ya, ahlun, ahlin, arodun, arodin. Tapi ini bukan mudzakkar salim, tapi mulhaq. Dia digabungkan dengan mudzakkar salim. Kenapa dia tidak disebut dengan jamak mudzakkar salim? Karena dia tidak memiliki syarat-syarat mudzakkar salim. Banyak syarat-syaratnya, cuma kita sebutkan satu saja. Dia tidak ada bentuk mufradnya. Seperti ishrun, tidak ada mufradnya. Ishrun artinya berapa? Ishrun, 20. Mufradnya bukan ishrun, bukan. Tidak ada mufradnya. Ya, kalau asyaratun, 10. Ini bukan. Ya, ishrun bukan. Mufradnya asyaratun, bukan. Ataupun ashrun. Ya, tidak ada mufradnya, al-muhim. Ya. Ya, jadi pahami. Kemudian juga tadi, arabun. Arabun ini sudah pecah bentuk mufradnya. Mudzakkar salim kan enggak boleh pecah ya. Ini kan jamak dari ardun. Ardun kan ro-nya sukun tuh, ardun. Tapi dijawabkan arabun. Arabun. Berubah enggak bentuk mufradnya? Ada yang berubah. Yaitu apanya? Ro-nya di fathah. Ini mulhaq dengan mudzakkar salim. I'rabnya sama dengan mudzakkar salim, tapi namanya bukan mudzakkar salim, mulhaq. Kenapa dikatakan mulhaq? Karena syarat-syarat mudzakkar salim ya tidak terpenuhi. Nanti di tempat yang lain insyaallah akan kita sebutkan definisi yang lengkap dari mudzakkar salim sehingga mengeluarkan yang mulhaq ini. Al-muhim i'rabnya mulhaq itu sama dengan mudzakkar salim, gitu aja. Ya. Kemudian ini sudah, itu sudah selesai. Yang kedua, musanna. Ya, musanna. Apa musanna, masih ingat? Apa yang menunjukkan kepada dua mudzakkar atau muannats dengan tambahan alif dan nun pada akhirnya ataupun ya dan nun. Ya, seperti muslimun, muslimani atau muslimaini. Di sana juga ada yang namanya mulhaq gitu, mulhaq dengan musanna. Dia bukan musanna, cuma dari sisi i'rab digabungkan dengan musanna. Kenapa tidak dinamai musanna? Karena syarat musanna enggak ada. Seperti isnani, dua kan? Isnaini, isnatani, isnataini. Ini disebut mulhaq, kenapa? Karena tidak ada syarat musannanya. Di antara syarat musanna ada mufradnya. Muslimani, ada mufradnya enggak? Ada muslimun. Kalau isnani ada mufradnya enggak? Enggak ada. Bukan isnun, enggak ada. Jadi dipahami? Ya, ini sekedar tahu saja. Ya, nanti kadang kita perlu menyebutkan mulhaq gitu. Sebenarnya antum sudah sedikit paham mulhaq itu apa. Misalnya dikatakan mulhaq bi mudzakkar salim, maksudnya i'rabnya dia seperti mudzakkar salim, tapi dia bukan mudzakkar salim. Kalau dikatakan yang mulhaq dengan musanna, berarti dia i'rabnya seperti musanna, tapi dia bukan musanna. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat mudzakkar salim dan juga syarat musanna gitu. Syaikh ini, ngerti ya? Ya. Kali kita masuk ke pembahasan berikutnya. Yaitu tentang tanda ra, tanda i'rab, tanda apa? Tanda nasab ya. Hafalannya dulu ya, silakan biar mungkin. Ya, silakan dibaca dari qalal muallif rahimahullah terus bismillah. Ya, qalal muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu ya, yang keras. لفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وهموك وفوك وذو مال فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع ضمير المؤنثة المخاطبة. Selesai. Sudah merujuknya, sekarang kita lanjut saja ya ke pembahasannya ya. Ya. Dimungkinkan terus yang telah lewat itu karena itu fondasi bagi yang setelahnya. Jangan sampai ya nanti kita bertemu lagi dengan istilah yang sama yang sudah disebutkan kemudian kita enggak paham ataupun lupa. Ya. Walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab, lam di sini bermakna al-milk. Walin nasbi khamsu alamatin. Bagi nasab ada tiga tanda. Ada lima tanda. Ya. Hatinya pengen lima, kalau lisannya bisa tiga ya. Walin nasbi khamsu alamatin. Ya, nasab memiliki, boleh terjemahnya kayak gitu. Nasab memiliki lima tanda. Ini khamsu alamatin, ini mudhaf ilaih. Ya, mudhaf khamsu alamatin mudhaf ilaih. Kenapa? Ya, dibuang dia, tandanya dibuang tanwinnya. Dan dia i'rabnya, sebagai pakai mubtada dia. Mubtada. Marfu, tanda rupanya dhammah. Dan dia mudhaf, alamatin mudhafun ilaih. Ya, ini susunan apa? Mudhaf ilaih. Apa artinya khamsu alamatin? lima tanda. Ya, lima tanda. Yang pertama al-fathatu, fathah. Wal-alifu, alif. Wal-kasratu, kasrah. Wal-ya'iyya, wahadzunun, pembuangan nun. Saya ulangi. Ya, nasab memiliki lima tanda. Fathah. Disebutkan fathah pertama kali, kenapa? Karena fathah adalah tanda asal dari nasab. Sebagaimana dhamma tanda asal dari rafa. Wal alifu, kemudian alif. Ya. Kalau kita jelaskan, ya panjang. Cuma kurang faedah juga. Kenapa setelah fathah alif? Karena fathah kalau dipanjangkan jadi alif. A jadi alif. Yes. Kenapa setelah dhamma disebutkan wawu? Karena dhamma kalau dimatikan jadi wawu. U. Iya kan? Begitu juga yang setelahnya. Kenapa ya? Ada bahasanya. Cuma ya, belum dibutuhkan. Al-fathatu wal-alif wal-kasrah. Yang pertama fathah. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya. Yang kelima hadzun nun. Pembuangan nun. Kayaknya sudah tergambar di mana ini pembuangan nun. Lawannya apa? Hadzun nun. Pembuangan nun. Thubutu an-nun. Sudah tahu tempatnya di mana ini kira-kira? Af'alul khumsah. Kita lihat ya seperti biasa pembahasannya satu demi satu dari fathah dulu di mana tempatnya, kemudian diikuti dengan alif, kemudian dengan kasrah dan seterusnya. Fa'ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadhi'a. Adapun fathah, maka fathah menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Ini juga sama susunan mudhaf fi thalathati mawadhi'. Hanya saja mawadhi' tanda jarnya fathah, nanti belum dibahas itu. Adapun fathah, maka fathah dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Yang pertama, fil ismil mufrad. Sudah pernah belum ini dibahas? Apa itu? Isim yang menunjukkan, ya, mu'anas ataupun mu'zakkar. Ya. Yang pertama pada isim mufrad. Ya. Isim mufrad, sudah faham maknanya ya. Yaitu apa yang dia menunjukkan kepada satu, mu'zakkar ataupun mu'anas. Dia, isim mufrad. Kalau mansub, maka tanda nasabnya apa? Fathah. Meskipun ada kalanya fathahnya apa? Zahirah. Ada kalanya apa? Muqaddarah. Contoh. Ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Di sini, Muhammadan, ya mahalnya sebagai apa? Maf'ul. Karena dia datang setelah fi'lan fa'il. Sebagai objek dia. Ra'aitu Muhammadan. Kalau kita i'rab Muhammadan bagaimana? Muhammadan. Maf'ulun biman sub wa alamatu naswihi al-fathah. Sudah selesai. Enggak perlu ini ya, bah. Karena asal ini. Ataupun li'annahu, enggak perlu. Ya. Wa alamatu naswihi fathah zahir ala akhirihi. Kalau kita ganti Muhammad dengan Musa, ra'aitu Musa. Musa maf'ulun bih. Bagaimana kalau maf'ulun bih hukumnya? Man sub, mesti itu. Wa alamatu naswihi al-fathah al muqaddaru ala al akhiri atau ala alif mana min duhuriha, yang menghalangi munculnya apa? Ingat pada isim manqus at-ta'adzur. Ya, contoh yang lain ya, ra'aitu hulami. Bagaimana ini i'rabnya? Hulami maf'ulun bi. Terus kalau maf'ul bi apa? Man sub wa alamatu nasbi al fathah al muqaddaru ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana min duhuriya, yang menghalangi munculnya fathah ini apa? Ishtighal. Lebih lengkap bagus ini. Ishtighal. Coba. Ishtighalul. Mahalli. Biharokatil. Munasabah. Sibuknya tempat dengan harokat penyesuaian. Sudah kita sering ulang-ulang bahwasannya. Ya. Siapa dari isim-isim mana saja yang mau bergandengan dengan ya harus dikasrah dia. Ya. Hulami. Ya. Bisa difahami ini? Silakan. Ya, dicontohkan yang lain. Contoh isim mufrad yang mansub. Bisa mencontohkan? Tadi ya, sudah kita wakili tadi. Sekarang kalau ini, ra'aitu al-qadhi. Harokatnya muncul enggak nih? Al-qadhi atau al-qadhiyah atau al-qadhi? Al-qadhiyah. Ya. Untuk isim manqus itu apa sih? Hah? Isimnya akhirnya ya lazimah. Ketika mansub ini keluar tanda nasabnya fathahnya. Kenapa? Ringan fathah pada ya. Ra'aitul qadhiya, bukan qadhi. berbeda ketika rofa. Ja'al qadhi, berat domah, ditakdirkan saja di situ. Coba kita i'rab, ra'aitul qadhiya, ra'aitu kalau kita i'rab fi'lun wa fa'il, ra'a ya fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Ya. Kenapa mabni 'ala sukun? Ra'ai litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik, karena dia ra'a bergandengan dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharokat. Tu kan berharokat fat domah. Kemudian taknya dhamir mutasil mabni 'ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Sekarang al-qadhiya, bagaimana al-qadhiya maf'ulun bih? Bagaimana kalau maf'ulun bih? Mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih. Sudah, ala akhirih. Bisa dipahami? Ya. Ah itu. Silakan ditanyakan dulu. Ra'aitu Hindan ataupun Hinda. Ra'aitu Fatimata. Mudah kan kalau sudah pernah lewat sebelumnya? Sekarang yang mansubnya aja. Ya, tinggal kita nanti akan memasuki pembahasan apa saja sih yang rofa itu selain fa'il, ya, apa saja sih yang mansub itu selain maful bih, ada nanti insyaallah. Ya, di sini hanya dibahas tentang tanda-tanda ini, antum hafalkan tempat-tempatnya. Ya. Bisa dipahami enggak sih? Jadi fathah menjadi tanda bagi nasab yang pertama pada apa? Isim mufrad. Tanda rofanya kadang zahirah, kadang muqaddarah. Kadang dia mahal, ya, nanti insyaallah belum dijelaskan, nanti ajalah. Pada mahalnya i'rab, ya. Pada mahalnya nasab nanti insyaallah dhamir-dhamir. Kalau maf'ul itu dhamir, kalau mabni dhamir, maka i'rabnya pada mahalnya nasab. Tapi sepertinya belum saatnya, nanti aja. Dikuatkan dulu ya dasarnya. Kemudian wa jam'i taksir. Tempat yang kedua dari fathah sebagai tanda dari nasab adalah pada jamak taksir. Masih ingat jamak taksir? Apa yang menunjukkan kepada lebih dari dua muzakkar atau mu'annas disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Ra'aitu rajul, jamak taksirnya apa? Rijal, jadi ra'aitu rijalan. Kalau ada alif lamnya ya, tidak ada tanda tanwinnya, ra'aitu ar-rijala. Kalau kita i'rab, rijalan, maf'ulun biman, subu alamatu nasbi al-fathah ala akhir, selesai. Tidak perlu dikatakan niabah, enggak ada niabah nabi ini asal, ataupun dikatakan li'annahu li'annahu, enggak usah, karena ini ya i'rabnya di atas harakat asal. Ya, ra'aitu, ya, ra'aitu ada dua macam nanti yang dimaksud dengan ra'yatul basar, melihat dengan mata itu butuh satu maf'ul. Kalau lihatnya dalam mimpi atau penglihatan hati itu butuh dua maf'ul. Ya, tapi yang dimaksud dengan ra'a ya ra di sini pandangan mata gitu. Ra'aitu sukara, saya lihat orang-orang mabuk. Irahnya bagaimana itu? Sukara. Sukara. Irahnya bagaimana? Maf'ulun bi, karena ada salah fi'il fa'il ro'a. Kemudian fa'ilnya ta' dhamir ta' ro'a itu. Maf'ulun bi sukara, maf'ulun bi man? Sub alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala akhirihi atau ala al-alif. Mana min duhuriya, yang menghalangi munculnya alif pada sukara adalah apa? Ta'azur. Kenapa? Karena sukara termasuk isi maksur. Jamak dari sakron, orang mabuk, jamaknya sukara. Iya. Bisa dipahami ini? Ya, seperti itu. Oh, jamak muzakkar salim, kalau mansub ya, dengan fathah. Meskipun fathahnya kadang, apa? Zahirah, kadang muqaddarah. Gitu. Kadang muqaddarah. Mudah kan jamak taksir? Iya. Kemudian, tempat fathah yang kedua, yang ketiga ya. Wal fi'l al mudhari' idza dakhala 'alaihi nasib, ya, wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya. Tempat yang ketiga dari fathah sebagai tanda dari nasab adalah pada fi'il mudhari', apabila fi'il mudhari' ini dimasuki oleh penasab. Ya. Wa lam yattasil bi akhirihi syai'un, akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Ini enggak susah lagi sekarang menjelaskan ini. Iya kan? Kita ulangi. Ya, tempat yang ketiga dari fathah adalah pada fi'il mudhari', apabila fi'il mudhari' ini dimasuki oleh nasib penasab. Apa penasab yang sudah kita sering ulang-ulang? Lan. Nasib masih banyak teman-temannya nanti. Lan. Yadribu. Ya, misalkan apa? Yakhruju Muhammadun. Yakhruju dhammah. Kenapa? Karena yakhruju sebelumnya kosong dari penasab. Lam. Kosong dari penjazm. Kosong dari penjazm seperti lam. Kosong dari penasab seperti lan. Kalau dikasih lan, yakhruja. Tuh. Jadi fi'il mudhari' Kalau dimasuki penasob, maka dia mansub, tapi dengan syarat akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Sesuatu pun yang dimaksud ada berapa hal? 5. Ingat, yang pertama alibul itsnain, yang kedua ujamaah, yang ketiga ya mukhotobah, yang keempat nun taukid atau niswa. Ya, ya itu sudah keduanya. Selesai. Jadi paham ya? Terus bagaimana kalau bergandengan dengan alibul itsnain, wawu jamaah, yaul mukhotobah? Kalau bersambung dengan 3 dhamir ini, maka tanda nasabnya dengan membuang nun nanti belum. Ya. Adapun kalau bersambung dengan nun niswa, maka mabni dia. Di atas apa? Nun niswa sukun. Ya, lan yakhrujna. Kalau dia bersambungnya dengan nun taukid, maka dia mabni pula. Di atas apa? Fathah, gitu. Ya. Sudah paham ini ya? Tempat yang berapa itu? 3. Yang pertama pada isi mufrad, yang mansub. Ya. Kemudian jamak taksir, kemudian fi'il mudhari apabila dimasuki oleh penasob dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Gampang ya sepertinya. Hah? Gampang enggak kira-kira? Insyaallah gampang ya. Contoh jamak taksir kalau dalam Al-Qur'an wa ankihul ayama minkum. Ya, wa ankihul ayama, nikahilah al-ayama, orang-orang sendiri. Janda, gadis yang sendiri. Ya. Iramnya bagaimana? Al-ayama maf'ulun bi. Ya, mansub. Wa alamatu nasbih. Hah? Apa? Al-fathah al-muqaddarah. Alal alif boleh atau ala akhiri boleh. Mana min duhuriya yang menghalangi munculnya fathah pada al-ayama? Dari aimun ayama jamaknya. Apa? Dhammah muqaddarah ta'adzur. Mana min duhuriya ta'adzur. Ya, sukara orang mabuk, ayama, ya, aimun, janda atau duda, ataupun, ya masih sendiri al-muhim, orang masih sendiri. Ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Kalau bisa masing-masing menentukan contoh, bisa, contoh isi mufrad yang mansub siapa? Coba, biar gak banyak-banyak materinya. Contoh isi mufrad yang mansub, sudah, saya rahin doa itu, dorob tu aja sudah. Dorob tu saya mukul apa? Sekedar contoh, ya udah, kalban sekarang kancing, iya, ya, kalban jelas, maful bih mansub, tanda nasabnya fathah, iya, mufrad dia. Kemudian, yang jamak taksir, anjing, jamaknya apa? Kilab, iya, kilab, dorob tu, ya kilaban, anjing, iya. Kemudian yang berikutnya, fi'il mudhari' yang mansub, contohnya apa? Ganti, doroba fi'il mudhari' apa? Ya, yadribu. Muhammad tidak memukul Zaid, apa berarti? Lan yadriba Muhammadun Zaidan. Nah, di situ ada fi'il mudhari' mansub, yadriba. Ada pula isi mudhari' yang mansub juga. Lan yadriba Muhammadun Zaidan wa. Apa lagi? Wa, tambahin. Wal ayama misalnya biar lengkap begitu di situ, terkumpul ya. Coba bisa enggak bikin satu contoh yang di situ ada fi'il mudhari' mansub, ada isim mufradnya mansub, ada jamak taksirnya mansub. Tadi contohnya. Lan tanya driba guru titan jadi jadi terus. Lannya driba. Lanya driba fa'ilnya dulu. Lanya driba fa'ilnya apa? Muhammadun Zaidan wa Musa gitu kan. Yang ini kan yang mudharah. Musa wa waladi wa Sukaro. Kumpul semua itu. Satu contoh. Kumpul semua. Wa Sukaro wa rijalan. Semuanya kumpul semua bisa dalam satu contoh ini. Ya. Paham ini? Ya. Kemudian ini gimana, cukup atau tambah? Cukup ya? Hah? Ya, sebelum ditutup kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, contoh apa yang belum yang ditambah? Ya, apa? Jadi udah mufrad yang mansub banyak sekali. Selain dorobtu kita baru perkenalkan isi mansub maf'ul bih ya. Yang mansub itu maf'ul bih. Nanti ada yang lain. Cuma nantilah, cukup maf'ul bih aja dulu biar mungkin. Berarti atau mencari fi'il yang muta'addi gitu ya, seperti doroba. Ya, apalagi yang muta'addi? Ya. Ra'aitu sudah tadi. Apalagi? Makan itu. Akala ya'kulu. Saya makan pisang. Saya sedang makan pisang. Makan ya'kulu. Saya. Iya. Saya akulu. Belum ya kalau belum. Jadi kalau ya'kulu, kalau untuk saya akulu. Untuk kami na'kulu. Untuk anda ta'kulu. Halo, kalau sudah makan enggak apa-apa ya. Madhi aja enggak apa-apa. Kalau fil madhi akaltu berarti ya. Akaltu. Apa? Pisang? Mauzan. Mauzan ya. Iya. Ha, mauzan. I'rabnya apa? Maf'ulun bi mansub. Iya, wa alamat sini al-fathah zahirun ala akhirih. Iya gitu. Lan. Iya. Sekarang fil mudhari'. Lan akula. Jadi ya'kulu. Iya. Tadinya kan akulu ya. Ya'kulu, kalau huwa kan ya'kuhuwa ya'kulu kan. Kalau huwa ya. Kalau saya akulu, cuma diringankan jadi akulu, dimudahkan. Akulu lebih ringan mana? Akulu dengan akulu. Iya, seperti itu kalau yang hamzah awalnya ya. Akala ya'kulu. Ya akhadha akhudhu, bukan akhudhu. Gitu. Ya akulu tadi muzza apa mauzan sih? Hah? Muzzi. Muzan ya. Muzan, mauzan ini kayak baru muzan saya ya. Muzan ya, pisang. Ya. Lan, saya tidak akan makan pisang. Karena lagi puasa misalkan. Ya. Bagaimana? Lan akula, akula muzan. Atau diganti kalau masih bingung fa'ilnya dhamir, Muhammad tidak akan makan pisang. Ya. Lan yakula Muhammadun muzan gitu. Atau ruzan. Nasi. Ya, atau yang lainnya. Contoh apa lagi? Itu mufrad, mudhari'. Dalam Al-Qur'an ada enggak? Contohnya. Fi'il mudhari' atau yang pertama dulu fi'il yang mansub, mufrad. Ada enggak? Innallaha. Iya, innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Ini lafzul jalal Allah, mufrad, mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kalau di sini nasabnya kenapa? Karena kemasukan inna. Inna itu menasabkan. Inna Allah ma'al muttaqin. Sungguh Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi soffa. Ya. Betul gak ayatnya? Ya. Ya. Atau sekitar ayat contoh. Apalagi dalam ayat Al-Qur'an yang mansub fi'il apa isim mufradnya mansub. Ya. Enggak ada itu. Enggak ada. Innama sudah ada maknya. Enggak beramal. Enggak menasubkan lagi. Ya. Banyak al-muhim banyak. Ya. Antum cari ya tugas. Ya. Coba dicari dari surat misalkan itu An-Naba banyak tuh. Wa inaba wa qabba. Ya, wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Fata semua itu. Wa fakihatan wa abba mata'an. Banyak ini masuk-masuk semua ini. Mufrad. Ya. Ainab ini jamak sih. Jamak taksir. Ya. Ainab jamak atau mufrad jamak ya? Ainab, ya. Zaitun mufrad, zaitunan wa nakhla. Hadaiq jamak taksir ada hadiqah ya. Ini ada jamak taksir juga di situ. Sini kan disebutkan tempatnya yang pertama pada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Al-muhim carilah. Dari antum cari dari juz amma ya, dari an-naba sampai an-nas. Cari untuk mufradnya 10. Taksirnya 10, fi'il mudhari'nya 5 aja. Ya, karena isim-isim lebih banyak ya. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 25. Enteng? Tambahin kalau enteng. Cukup. Ya, insyaallah nanti kita cek pertemuan berikutnya ya. Kalau bisa ayatnya lengkap. Ya, hitung-hitung belajar membaca. Ya, ayatnya lengkap ditulis ya. Biar nanti nulisnya tambah bagus. Ya, cukup sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam subhanallah. Bihamdika syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.